terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran, bakul pecel ono ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman semono aku janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino, ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino, ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Terminal Madiun Ngawi gentolanku, ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman semono aku janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino, ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino, ra bakal ilang jenengmu neng atiku.